Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kita masih bersama pembahasan Arkanul Islam tentang persaksian syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kaitannya dengan makna dan dalilnya. Demikian yang disebutkan pada kitab Al-Usul Tsalatsah di halaman yang ke-99, syarah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa rahah. Naam. Kita telah awali pada pekan yang lalu tentang dalil rukun Islam yang 5 berdasarkan hadis Jibril dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Nah, sedangkan terkait dengan maknanya, muallif rahimahullah taala bawakan surat Ali Imran ke-18. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. شيخ الفوزان memberikan penjelasan tentang ayat itu kata demi kata, yang diawali dengan kata syahida. Nah, beliau telah sebutkan bahwa kata ini memiliki 5 makna. Apa saja 5 makna itu? Nah, al-hukmu atau hakama, qada, a'lama, wabayyana, dan alzama. Hakama, al-hukum, yakni Allah Jalla wa'ala menghukumi. Nam. Qada, al-qada, Allah Jalla wa'ala menentukan atau menetapkan. A'lam, yakni al-i'lan, Allah Jalla wa'ala memberitahukan. Naam. Wabayyana atau al-bayan, yakni Allah Jalla wa'ala menjelaskan. Wa alzam atau ilzam, Allah Jalla wa'ala mengharuskan atau mewajibkan. Mewajibkan, mengharuskan bagi setiap diri hamba Jalla wa'ala untuk meyakini la ilaha illa huwa. Naam. Persaksian tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Huwa al-azizul hakim. Dialah Allah Jalla wa'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian beliau juga sebutkan Dan beliau lanjutkan tentang la ilaha illallah. Naam. La ilaha, la jenisnya adalah nafiyah. Jenisnya adalah peniadaan. Yang artinya meniadakan seluruh apa yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Sedangkan illallah, illa di situ musbat. Adalah suatu kata dalam rangka untuk menetapkan atau memastikan bahwa al-ibadah lillahi wahdah. Hanya bagi Allah Jalla wa'ala semata. Penjelasan yang lalu sampai di sana, kita lanjutkan. Wa ma'na annahu la ilaha illa huwa. Dan ma'na la ilaha illallah. Ay la ma'buda bihaqqin illallah. Jalla wa'ala. Antum tandai. Ma'na la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi bihaqqin, dengan cara yang benar, dengan sebenarnya, illallah, melainkan hanya Allah Jalla wa'ala. Demikian ketika kita ditanya, apa makna la ilaha illallah? Sebutkan dengan jawaban itu. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak cukup dengan la ma'buda illallah. Tanpa kata haqqin. Nah, maka itu suatu keharusan. Yang nanti akan dijelaskan berikut insyaAllah. Maka mengharuskan la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara benar. Illallah, melainkan semata hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Amma man ubida ghairullah. Sedangkan yang diibadahi selain Allah. Fa inna ibadatahu batilatun. Naam. Fa inna ibadatahu batilah. Maka sungguh. Ibadah yang dia lakukan adalah batilah, adalah suatu kebatilan. Nah, karena diperuntukkan kepada selain Allah. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala telah sebutkan pada Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya dialah Allah itu yang hak. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dzalika bi annallaha huwal haq. Wa anna ma yad'una min dunih. Dan sungguh apa yang diseru min dunih. Selainnya, selain Allah, huwal batil, adalah perkara yang batil. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Berarti bahwa sesembahan-sesembahan yang ada, sekalipun itu disebut sebagai ilah oleh mereka, maka itu adalah sesembahan yang batil. Nah, karena sesembahan yang hak adalah hanya Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah. Wa anna allaha huwal ali al-kabir. Dan sungguh Allah Jalla wa'ala itu al-ali, maha tinggi, dat yang maha tinggi, al-kabir. Dialah Allah itu yang maha besar. Naam. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Coba kita baca sambil antum resapi dan antum pahami kata demi kata yang sudah dijelaskan, sehingga membiasakan kita baca ayat kita sudah mengerti maknanya sekalipun kita tidak melihat terhadap terjemahnya. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Lagi, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Naam, lagi, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Naam. Syahida li nafsih subhanah. Maka dia Allah itu bersaksi terhadap dirinya bil wahdaniyah, dengan keesaan, wa huwa asdaqul qailin, dan dia Allah itu asdaq, yang paling benar, yang paling jujur, al qailin, dari yang berucap. Naam, dialah Allah sebenar-benar kalimat atau kalam yang Allah Jalla wa'ala sampaikan. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kesalahan, tidak ada padanya ketidakjujuran, melainkan semuanya hak adanya. Allah Jalla wa'ala mempersaksikan terhadap dirinya. Wa syahadatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga persaksiannya. Naam. Asdaq asyhadat, persaksian yang paling benar. Li'annaha sadirah, sadiratun an hakimin khabirin alimin. Karena bersumber. Naam. Persaksian yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga persaksian yang paling benar, karena bersumber dari Hakim, Zat yang Maha Bijaksana, Khabir, Zat yang Maha Tahu, demikian pula Alim, Zat yang Maha Tahu. Nah, ya'lam kulla syai'in. Allah Jalla wa'ala itu tahu segala sesuatu. Tahu semuanya. Fahiya syahadatun sadiqah. Maka itu merupakan persaksian yang jujur, persaksian yang benar. Nah, demikian pada ayat tadi. Diawali syahidallah. Allah Jalla wa'ala bersaksi, mempersaksikan terhadap dirinya. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan, annahu la ilaha illa huwa. Oh, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai melainkan dia. Berikutnya, wal malaikatu. Dan demikian pula malaikat juga bersaksi. Nah, kalau mau di sebutkan lebih awal, maka kita bisa pula ditempatkan. Syahidallahu wal malaikatu nam. Annahu la ilaha illa huwa. Demikian pula setelah kata al-malaikah nanti ada ulul ilmi. Nah, para ulama ulul ilmi. Sehingga kalau mau dikedepankan juga dia letakkan pada awal. Maka syahidallahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Annahu la ilaha illa huwa qaiman bil qisti. Nah, tadi telah disebutkan persaksian Allah terhadap dirinya. Kemudian yang berikutnya, wal malaikah dan para malaikatnya. Bagaimana mereka? Syahidu annahu la ilaha illa huwa. Juga mereka itu bersaksi demikian. Bersaksi dengan tauhid. Siapa malaikat itu? Wahum alamun. Adalah salah satu alam. Semua yang ada selain Allah Jalla wa'ala itu alam. Nah, dia adalah alam. Khalaqahumullah li'ibadatih. Allah Jalla wa'ala telah ciptakan mereka itu. Sengaja Allah ciptakan li'ibadatih. Semata untuk beribadah. Mengagungkan, bersujud. Nah, kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, wa malaikah, malaikatun kiram, ubadun mukramun. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang kiram, yang mulia. Ubad, hambanya Allah, mukramun, yang dimuliakan oleh Allah. Khalaqahumullah li'ibadatih. Sengaja sekali lagi Allah ciptakan mereka, tidak ada yang sia-sia, melainkan diibadatih. Semata untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana tidak? Disebutkan dalam riwayat. Maka Syekh Al-Fauzan menyatakan di sini, yusabbihunal lail wan nahar. Malaikat itu setiap saat bertasbih kepada Allah, al-lail wan nahar. Malam dan siang. La yafturun. Tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya. Taat kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak sedikit pun ingkar atau tidak sedikit pun mereka itu melalaikan untuk ibadah kepada Allah. Nah, sengaja Allah ciptakan di antara maksudnya adalah mereka bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Wa aidan khalaqahumullah. Juga Allah ciptakan mereka. Litanfid. Untuk tanfid. Melaksanakan. Nah. Awamirahu. Perintah-perintahnya Allah. Fil kaun. Di alam semesta ini. Masing-masing memiliki tugas. Yang nanti akan dirinci lebih lanjut pada pembahasan Arkanul Iman. Setelah pembahasan ini Arkanul Islam, nanti pada Arkanul Iman, rukun-rukun iman, salah satunya iman kepada malaikat, nanti lebih lanjut rinciannya. Wakala ilaihim. Allah wakilkan kepada mereka. Nah, tanfid ma ya'muru bih subhanah. Pelaksanaan apa yang Allah perintah, apa yang Allah tugaskan, min umuril kaun, dari bentuk perkara-perkara alam ini. Nah, beri tugas yang mulia. Nah, fakullu malakin minhum, maka setiap malaikat dari mereka, mukalun, bi'amalin, diwakilkan, ditunjuk, diberi tugas, bi'amal, dengan suatu amalan, dengan suatu misi. Wa syahadatuhum syahada sidqin, dan syahadatnya mereka, persaksiannya mereka itu persaksian yang sidq, yang jujur. Nah, kenapa? Itu dijelaskan bagaimana telah kalian pahami setelah titik koma, ingin menjelaskan alasannya. Li'annahum ahlu ilmin wa ibadatin wa ma'rifatin billahi subhanahu wa ta'ala. Karena mereka itu ahlu ilm, makhluk yang Allah ciptakan memiliki ilmu. Wa ibadah, mereka bertugas untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Wa ma'rifah billah, yang betul-betul mengenal Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka persaksian mereka apa? Syahadatu sidqin. Nah, semacam ini diberi tanda. Nah, kata-kata atau kalimat-kalimat penting. Wahum min afdalil khalqi alal khilaf. Dan mereka itu seutama-utamanya makhluk alal khilaf, menurut pendapat, sebagian pendapat yang ada. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena masih dikhilafkan di antara para ulama. Hal salihul bashar afdal minal malaikah? Apakah al-bashar, manusia yang saleh, yang baik, yang taat kepada Allah Jalla wa'ala, itu afdal minal malaikah, lebih utama dibandingkan malaikat? Au al-malaika afdal min salihil bashar, atau sebaliknya malaikat itu adalah yang lebih afdal dibandingkan manusia yang saleh? Ala khilafin, di sana adanya beda pendapat. Nah, manusia yang saleh di sini menunjukkan memiliki kedudukan, sampai-sampai diperselisihkan apakah mereka itu lebih afdal dibandingkan malaikat. Nah, menunjukkan betapa mulianya al-bashar yang saleh. Nah, jikalau tidak demikian, maka tidak sampai kemudian ditempatkan kedudukannya yang hampir sama atau menyamai dengan malaikat. Nah, sehingga diperselisihkan di sini. Wa ulul ilmi. Nah, sampai di situ penjelasan Syekh Al-Fauzan tentang al-malaikah. Rincian lebih lanjut nanti sebagaimana yang telah disyaratkan. Syahidallah wal malaikah, sudah selesai. Kemudian persaksian syahidah yang ketiga, ulul ilmi. Nah, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Diawali menjelaskan ulul ilmi. Siapa ulul ilmi? Dari sisi kata ulu, uli, yang semisal itu artinya yang memiliki, yang mempunyai. Ulul albab, ulul ilmi, dan seterusnya. Siapa yang dimaksudkan mereka? Sinfan. Maka terbagi menjadi dua bagian. Al-malaikah. Yang pertama, ulul ilmi itu adalah maksudnya malaikat. Was-sinful tsani, bagian yang kedua, ulul ilmi itu minal bashar, dari kalangan manusia. Nah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama malaikat, pendapat yang kedua adalah manusia. Wa ulul ilmi la yashhadun illa bima huwa haqqun, bahwa ulul ilmi tidaklah bersaksi melainkan dengan apa yang hak. Nah, bikhilafil juhal, berbeda kaitan halnya dengan juhal, orang-orang jahil. Al-juhal adalah jamak dari kata jahil. Nah, ulama, orang yang berilmu, itu kata jamak tunggalnya alim. Alim, ulama, jahil juhal atau juhala. Nah, adapun juhal la i'tibar bi syahadatihim, tidak teranggap persaksian mereka. Kalau ditanya kenapa? Ya karena mereka jahil, tidak layak untuk itu. Nah, Allah yang sebut adalah ulul ilmi. Wa kullu alim min khalqillah, dan setiap alim, orang yang berilmu dari makhluknya Allah, yashhadu lillah bil wahdaniyah, bersaksi terhadap Allah dengan wahdaniyah, dengan keesaannya. Wa annahu la ilaha illa huwa, bersaksi dengan tauhid kepada Allah jalla wa'ala. Sehingga sampai Allah sebut, Allah letakkan pada ayat itu dengan kesejajaran, ya, syahidallahu wal malaikatu. Setelah Allah kemudian waw, wal malaikatu, menunjukkan kesejajaran wa ulul ilmi. Kenapa sampai Allah sebut, Allah angkat mereka ahlul ilmi? Hadza fihi tasyrif li ahlil ilmi. Sekali lagi, ini adalah sebagai bentuk tasyrif, pemuliaan li ahlil ilmi, kepada orang yang memiliki ilmu. Haitsu innallaha, di mana Allah jalla wa ala qarana syahadatahum, menyetarakan persaksian mereka, ma'a syahadatihi subhanah wa syahadati malaikatih, bersama dengan persaksian Allah subhanah dan persaksian malaikatnya. Ya, dari mana kita tahu? Sekali lagi tadi, dengan penyertaan huruf waw, Allah dan malaikat dan ahlul ilmi. Betapa mulianya orang-orang yang memiliki ilmu, yang nanti kita akan tahu definisi siapa ahlul ilmi sebentar lagi. I'tabara syahadatu ahlil ilmi minal khalqi, dikategorikan atau teranggap persaksian ahlul ilmi dari makhluk, wa dalla ala fadlihim, menunjukkan tentang keutamaan mereka, wa syarafihim, dan kemuliaan, wa makanatihim, dan kedudukan mereka. Sebagaimana Allah telah janjikan, Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat alladhina amanu, orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma, dan Allah angkat pula orang-orang yang Allah berikan ilmu, darajat, dengan beberapa derajat. Siapa yang mengangkat? Allah jalla wa'ala. Ala a'zami mashhudi bihi wa huwa tauhid, menunjukkan tentang keutamaan, kemuliaan dan kedudukan mereka yang lebih agung, yang paling besar persaksiannya, yaitu tauhid kepada Allah jalla wa'ala. Bagaimana tidak, karena mereka mengajarkan ilmunya yang telah Allah sampaikan kepada umat, sehingga umat terbimbing, umat kemudian jadi lurus, terjaga dari generasi menuju generasi berikutnya. A'immah, para ulama, imam, kaum muslimin. Nah, setelah selesainya masa kenabian dan rasul SAW, maka pewarisnya adalah mereka, para ulama. Maka akhirnya umat jadi baik, bitaufiqillah wa bi'idznih, dengan taufik dan izinnya Allah Jalla wa'ala melalui mereka. Wal murad bi ulul ilmi. Lebih lanjut, Syekh Al-Fauzan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ahlul ilmi. Beliau menyatakan ahlul ilmi syar'i adalah orang yang memiliki ilmu syar'i. Itulah ahlul ilmi yang dimaksud. Orang yang memiliki ilmu maksudnya ilmu syar'i. La kama yaquluhu, bukanlah seperti yang dikatakan ba'dun nas, sebagian orang. Tidak gampang-gampang kemudian menisbatkan itu dikatakan ahlul ilmi. Tidak. Melainkan ahlul ilmi itu adalah yang mengerti ilmu syar'i, ilmu agamanya Allah, Alkitab, Sunnah secara benar. Bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Apa kata mereka? Inna ahlul ilmi al-muradu bihim, bahwa ahlul ilmi maksudnya mereka itu adalah ahlus sina'ah waz-zira'ah. Orang yang mengerti tentang perindustrian, orang yang mengerti tentang zira'ah, pertanian. Fahaula la yuqalu lahum, maka mereka tidak pantas untuk disebut ahlul ilmi ala wajhil itlaq, sebagai ahlul ilmi secara mutlak. Nah, kenapa? Li'anna ilmahum mahdud, muqayyad. Karena ilmunya mereka itu terbatas. Mahdud. Nah, terikat. Bal yuqal hadha alim bil hisab, alim bil handasah, alim bil tib. Bahkan sebagian orang ada yang menyatakan dia itu alim, orang yang mengerti hisab, ilmu hisab, alim bil handasah, mengerti tentang insinyur, alim bil tib, tentang kedokteran. Wala yuqalu lahum annal ahlul ilmi mutlaqan, dan sekali lagi tidak bisa mereka itu dikatakan sebagai ahlul ilmi secara mutlak. Karena hadza la yutlaq illa ala ahlil ilmi syar'i, karena istilah ahlul ilmi tidak diperuntukkan melainkan kepada ahlul ilmi asy-syar'i. Nah, setiap yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah, kata ahlul ilmi adalah ilmu syar'i. Yang Allah puji, Allah muliakan pada ayat yang telah disebutkan tadi adalah orang yang mengerti ilmu syar'i. Termasuk juga yang belajar ilmu syar'i. Nah, tentunya sebelum jadi alim akan melalui proses belajar. Nah, maka orang yang mempelajari ilmu syar'i memiliki kemuliaan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan akthar haula ahlu ilmin dunyawi. Juga kata beliau, kebanyakan mereka itu yang memiliki ilmu duniawi, ilmu dunia, wa fihim malahidah. Pada mereka itu orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tidak kenal Allah Jalla wa'ala. Yaziduhum ilmuhum. Nah, bertambah ilmu pada mereka ghaliban, secara keumuman, secara mayoritas. Ya, penemu ini, ternyata malahidah, ternyata komunis, nyata ateis. Jahlan billahi subhanah. Tapi pada kenyataannya dia jahil kepada Allah. Wa gururan, dan dia tertipu dengan ilmunya. Kenal ilmu seperti itu, menemukan ini, menemukan itu, bukan kemudian jadi orang yang bertauhid, malah tetap di atas kekufurannya. Maka orang seperti ini tertipu. Wa ilhad, dan dia menyimpang dari al-haq. Kama tusyahidun al-an fil umamil kafirah. Sebagaimana kalian telah saksikan hari ini atau sekarang terhadap umat-umat yang kafir. Mutaqaddimun fis sina'at. Betul, mereka maju dari sisi perindustrian atau penemuan-penemuan. Wafiz zira'ah, dari sisi ilmu pertanian dan semisalnya. Lakinnahum kuffar, tapi mereka itu kuffar. Nah, maka tidak ada artinya ilmu pada mereka. Nah, karena sebab kekafirannya. Fakaifa yuqal, maka bagaimana disebut atau dikatakan innahum ahlul ilmi alladzina dzakarahumullah, bahwa mereka ahlul ilmi yang Allah sebut mereka pada firman-Nya wa ulul ilmi. Naam. Hadza ghairu ma'qul abadan. Maka ini tidak masuk akal sama sekali. Jangan mengkait-kaitkan atau menafsirkan ulul ilmi, orang punya ilmu, kemudian dikaitkan dengan ilmu duniawi. La, sama sekali. Melainkan ilmu di situ adalah ilmu syar'i. Jangan ditunggangi atau diikut-ikutkan supaya kemudian mereka juga memiliki posisi. Tidak. Tetapi yang Allah puji, yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan bagi setiap hamba menuntut ilmu adalah ilmu din. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu di situ adalah ilmu din. Ya. Adapun ilmu duniawi, nah, setelah seseorang tadi tahu mapan dari sisi ketauhidannya untuk menunjang atau jika itu dibutuhkan. Wa kadzalika qauluh, demikian pula firman Allah Fatir ayat ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah sebut ayat itu dengan kata innama. Ada apa dengan kata innama? Innama itu lebih khusus lagi penekanannya dibandingkan inna. Kalau inna, sesungguhnya. Tapi kalau innama, lebih spesifik lagi. Al-hasr, pembatasan. Innama, hanyalah. Kalau sesungguhnya kan masih kurang penekanannya. Tapi hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah hambanya yang berilmu. Sampai di sini, waktu isya sudah masuk. Antum beri tanda, kita lanjutkan nanti pada waktunya. Bi'idznillah. Wallahu ta'ala a'lam.